dan bukanlah ilmu agama. Orang dikenal ilmu agama kesedaran memaparkan pendapat-pendapat perselisihan dan menurut Alan, menurut yang lainnya begini dan begitu, bukanlah itu ilmu agama yang dia paparkan sekedar bisa membahas tentang perselisihan safahatan tanpa adanya kaidah yang dibenarkan syariat untuk memilih mana yang benar. Ya'ni mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina qawli rasuli wa ra'yi fulani. Yang akan kau benturkan pendapat ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul yang jelas ilmu, engkau bantahkan, engkau benturkan dengan ucapan fulan dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, jadilah mereka orang-orang yang akan selamat adalah mereka yang mau mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka akan mendapatkan musuh-musuh, penentang-penentang, orang-orang yang menghalangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum 'ala dhalika wa kama qala. Senantiasa terus ada dalam umat ini ta'ifah, kelompok kecil, bukanlah banyak manusianya dari kalangan umat ini, bukanlah yang jadi patokan sedikit atau banyaknya manusia, namun yang jadi patokan kata Rasulullah yang sedikit tadi, zahirina alal haq, betul-betul menampakkan al-haq, terang-terangan di atas kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang mana mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pertentangan dari manusia, akan tetapi pertentangan yang mereka lakukan, hujatan yang mereka cercakan ataupun yang lainnya, la yadurruhum, tidaklah membahayakan orang-orang yang mengikuti Rasul tadi. Man khalafahum, orang yang menyelisihinya, siapa mereka? Orang yang telah tahu al-haq namun tidak mau mengikuti, tidaklah membahayakan, karena berdakwah tidaklah mencari pengikut, berdakwah adalah mencari al-haq, itu yang diikuti. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Dan yang kedua, tidaklah membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Siapa yang menghinakan mereka? Hum ahlul atraf, orang-orang yang mereka telah mendapatkan telah mendapatkan gemerlapnya dunia, orang yang mereka mendapatkan glamornya dunia, orang yang meraih harta benda ataupun yang lainnya namun tidak diberi hidayah keimanan oleh Allah. Maka mereka melihat orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang rendah. Mereka memandang orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang hina. Mereka menilai orang-orang yang mengikuti Rasul adalah kaum jelata. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang mengenal sunnah. Namun alangkah sempurnanya, dikarenakan mereka orang-orang yang mengenal sunnah, dikala mereka akan mendapatkan musuh-musuh yang mereka kadangkala disebutkan tadi, man khalafahum, orang yang menyelisihi sunnah. Tentunya yang menyelisihi sunnah tidaklah dikatakan menyelisihi, melainkan orang tersebut mengetahui sunnah. Kadangkala yang menjadi penghalang, yang menjadi penentang dan musuh-musuh dalam dakwah sunnah adalah mereka orang yang mengenal sunnah akan tetapi tidak mau mengikuti sunnah. Mereka itulah yang akan menjadikan pelopor-pelopor kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Maka dari itu penting kita mengetahui bagaimanakah maslak statement-statement yang mereka lakukan ataupun ciri-ciri yang akan ada pada mereka, sehingga kita memiliki indikasi yang kuat ini akan diajak kepada kesesatan. Di hadapan kita sekarang ada risalah Al-Fi'atul Dhalah wa Manhajuha, kelompok-kelompok sesat dan manhaj metodologi mereka, yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Al-Allamah Sahibul Ma'ali Asy-Syekh Shalih Fauzan Ibn Fauzan hafizahullah taala. Ditulis oleh beliau Dr. Shalih Fauzan Ibn Fauzan hafizahullah, salah seorang anggota Hay'ah Kibarul Ulama, anggota Dewan Riset dan Ilmu dari Kerajaan Saudi Arabia. Beliau menulis kitab ini dalam rangka memberikan pelajaran dasar kepada kita semua untuk mengenal bagaimanakah metode perjalanan mereka, kelompok sesat, kenapa menjadi sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum sampai kita dalam pembicaraan yang terkait, maka tentunya supaya lebih sempurna pemahaman seseorang, diajak untuk melihat bagaimanakah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dikarenakan sekarang banyak pandangan manusia terbalik. Kadangkala yang namanya kebaikan jadi kejelekan, dan kejelekan malah menjadi kebaikan. Al-haq kadangkala dinilai batil, dan kebatilan justru dibela menjadi al-haq. Sehingga orang yang tidak mengetahui keadaan Rasul dan sejarah perjalanan beliau, kadangkala mereka akan terbawa dengan opini ataupun dengan pemikiran dan syubhat yang dilontarkan oleh mereka, orang-orang yang menyimpang. Suatu contoh sebagai misal, keyakinan yang menyatakan kalaulah itu benar tentu banyak yang mengikuti. Kalaulah itu benar tentu yang mengikuti orang-orang kaya dan terpandang serta cendekiawan. Kalaulah itu benar, barakallahu fikum, tentu orang yang mengikutinya tidak akan merasakan musibah dan juga cercaan. Ini suatu pemikiran yang sejak ada zaman dahulu. Sehingga kalau kita tidak mengenal hakikat bagaimana perjalanan kehidupan Rasul di dalam membawa dakwah ini, barangkali kita juga terbawa dengan syubhat pemikiran orang yang melontarkan tadi. Iya, kalau itu benar tentu banyak yang mengikuti. Kalau itu benar tentu yang mengikuti adalah para cendekia. Kalau itu benar orang yang mengikutinya tidak akan mendapatkan cerca. Namun ternyata sebelum kita mengetahui bagaimana kelompok-kelompok sesat dan manhajnya, beliau pun membawakan di sini perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita di halaman yang ke-11. Di mana dalam pertemuan yang lalu telah kita bacakan tentang keadaan manusia sebelum diutusnya Rasul. Di mana mereka dalam keadaan jahiliyah. Yang namanya jahiliyah bukan berarti mereka tidak mengenal ilmu pengetahuan umum, tidak mengenal cara berhitung. Bukan itu. Namun yang namanya jahiliyah, hakikat jahiliyah adalah orang tersebut tidak mengenal bagaimana syariat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Itulah jahiliyah yang hakiki. Sehingga dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti Rasul dan mengenal syariat ini dengan benar dan mengamalkannya, terangkat darinya sifat jahiliyah. Adapun orang yang belum mengenal agama Rasul secara hakiki, atau dia telah mengetahuinya namun tidak mau mengikuti, maka masih melekat padanya perkara jahiliyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikala mendapatkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari masih berbangga dengan yang namanya nasab keturunan, mencela seorang sahabat dengan sebab keturunan, maka ini adalah merupakan sifat jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, engkau sesungguhnya orang yang masih memelihara padamu sifat jahiliyah. Sebab urut ucapan ini, tatkala Abu Dzar Al-Ghifari mencerca seorang sahabat memanggil dengan sindiran, "Ya bena sauda, wahai anak perempuan yang hitam." menyakiti dengan sebab nasab, menyakiti dengan sebab nasab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur beliau, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Engkau itu seorang yang masih memelihara padamu sifat jahiliyah." Namun dengan rahmat Allah, para sahabat segera mengikis sifat-sifat jahiliyah tersebut dengan sebab bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang sebelum diutusnya Rasul dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka beribadah kepada ilah peribadahan yang berbeda-beda, tidak memiliki penyatu, dan mereka barakallahu fikum menjadikan orang yang kuat menindas orang yang lemah. Bahkan wanita di zaman jahiliyah dihinakan. Mereka bukanlah mendapatkan bagian waris, justru menjadi warisan dan diperjualbelikan menurut apa yang mereka sukai. Fal'iyadu billah. Maka marilah kita melihat bagaimana keadaan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, bi'satur rasul, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, thumma innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, sebagai rasul. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala ilal alamin, yang diutus kepada seluruh semesta alam. Berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh alam ini, insihim wa jinnihim, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Naam, arabihim wa ajamihim, baik orang Arab ataupun di luar Arab. Adapun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah diutus kepada kaumnya saja. Oleh karena itu, dikala Nabi Musa diberikan syariat yang khusus bagi kaumnya, dan di sana ada Nabi Khadir yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi, bukanlah termasuk kaumnya Nabi Musa alaihi salam, dan beliau mendapatkan wahyu yang khusus berbeda dengan syariatnya Nabi Musa, maka beliau tidaklah melaksanakan syariat yang diperintahkan kepada Nabi Musa, dan tidaklah Nabi Khadir bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena syariatnya Nabi Musa tidaklah mengena kepada kaum di luar kaumnya Nabi Musa. Dan demikian pula Nabi Khadir alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah, di mana dia mengatakan, wama fa'altuhu min indi, aku tidaklah melakukan ini semua atas dasar keinginanku, namun merupakan wahyu yang diwahyukan Allah. Menunjukkan syariat yang dibawa Nabi Musa tidak mencakup kaum selain golongan kaumnya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang beliau bawa mencakup seluruh manusia, bahkan jin yang ada, baik yang di tanah Arab ataupun di luar Arab, baik yang berkulit merah, hitam ataupun coklat, ataupun yang lainnya. Maka semua itu terkena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, diperintahkan oleh Allah taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Sehingga kalau sekarang ada orang mengatakan aku tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, maka orang tersebut terancam dengan kekufuran. Barakallahu fikum. Summa innallaha ba'atha Muhammadan rasulan ilal alamin. Kemudian Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bagi semesta alam ini. Yada'uhum ilallah. Bagaimanakah dakwah beliau setelah diutus rasul? Beliau menyeru manusia kembali kepada Allah. Wa anzala alaihil Qur'an, maka Allah menurunkan atasnya Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan sekaligus mukjizat bagi beliau. Wa anzala alaihi sunnah, dan menurunkan atas beliau as-sunnah, yakni sebagai penafsiran, sebagai penjelasan, dan sebagai pelengkap daripada Al-Quran. Karena segala sesuatu yang global dalam Al-Quran dari perintah ataupun larangan dirinci secara gamblang di dalam As-Sunnah. Apa yang belum dipahami dengan lurus, maka As-Sunnah menerangkan bagaimanakah pemahaman yang benar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada kita untuk mengikuti dua perkara ini. Di dalam surat Al-A'raf, Allah ta'ala berfirman ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itulah yang wajib untuk kita ikuti. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah sebagai awliya'a, tempat kalian berloyalitas, cinta mencintai, tolong menolong, dan seterusnya. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mau mengingat. Sehingga di dalam ayat ini diterangkan oleh para ulama, disinilah patokan seorang menjadi ahlul haq dan orang-orang yang akan menjadi ahlul tahazzub. Orang yang mencari al-haq, dia akan menimbang segala sesuatunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang dia akan membangun kecintaannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Adapun tahazzub, ahlul tahazzub yang merupakan sifat orang-orang musyrikin, orang yang senang berkelompok memisah-misahkan diri, maknanya memisahkan diri adalah memisahkan diri dari al-haq. Maka mereka adalah orang yang membangun loyalitas dan tolong menolong mereka bukan di atas koridor Al-Quran dan Sunnah. Walaupun mereka orang yang menyimpang, walaupun mereka orang yang sesat, walaupun mereka orang yang menentang Rasul barangkali, tetap dirangkul yang penting dalam satu hizab mereka. Satu hizab mereka, apakah hizab dibangun di atas pemikiran yang sama, ataukah hizab yang dibangun di atas wadah yang satu, ataukah hizab dibangun di atas ikutan yang sama daripada individual manusia, ataukah hizab yang sama, yakni satu tujuan dan satu yang dituju, yang dicari. Nah, maka ini ketika didapatkan ada padanya penentangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, namun ternyata masih mereka rangkul, masih mereka pertahankan dengan alasan karena kita saling memberikan manfaat dan kita saling ta'adzur, saling tasamuh, toleransi dengan apa yang kita berselisih padanya dari perkara agama. Maka inilah yang namanya hakikat hizbiyah. Walaupun pada suatu saat mereka di atas al-haq, namun tetaplah sifat hizbiyah ada pada mereka. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menyeru kepada Al-Qur'an, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan diturunkan atasnya Al-Qur'an dan diturunkan atasnya Sunnah. Maka dengan dua perkara ini, qama yad'u ilallahi wahidan fi alam mutabalim mutalatim. Maka beliau dengan dua perkara ini, keikhlasan niat, keikhlasan tujuan, keikhlasan di dalam berdakwah, menyeru kepada Allah, dan dengan berpegang kepada Sunnah, yakni apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, sehingga beliau melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, itulah Sunnah. Nah, maka beliau menyeru manusia wahidan sendirian, fi alamin mutalatim, pada alam yang penuh dengan kejahatan. Zaman jahiliyah yang ada adalah kejahatan. Orang yang kuat menindas yang lemah. Orang yang memiliki kelebihan mencerca yang kekurangan dan seterusnya. Itulah sifat jahiliyah. Membangun segala sesuatunya di atas koridor duniawi. Itulah jahiliyah. Maka Rasul mulai mendakwahkan tauhid, mendakwahkan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan menyeru manusia kembali kepada sunnah sendirian. Sendirian beliau memulai satu persatu. Wa tadarraja fid da'wah, beliau bertahap di dalam berdakwah. Satu persatu datang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian menemui istri tercinta Khadijah bintu Khuwailid, dan beliau pun masuk Islam, merupakan orang wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian datang kepada Abu Bakar, sahabat karib beliau sejak kecilnya, maka beliau pun masuk Islam. Maka beliau adalah seorang atau kaum laki-laki yang pertama dari kalangan merdeka, bahkan orang yang mulia yang masuk Islam. Kemudian datang berikutnya kepada yang lainnya, sampai didapatkan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, beliau pun akhirnya masuk Islam, dan beliau adalah golongan pertama dari kalangan budak yang masuk Islam. Kepada putra pamannya Ali bin Abi Thalib, masuk Islam, beliau adalah orang yang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, dan seterusnya satu persatu. Yang istilah orangnya sekarang, kontemporernya, berdakwah melalui mikro. Yang penting individual dulu. Nah, barakallahu fikum, tidak mengharuskan berdakwah dari sistem makro. Sistem makro maknanya kita harus menguasai kursi dulu, baru kita nanti akan bisa mendakwakan Islam. Berarti kalau begitu, kalau sudah mengajak kepada ini, berarti bukan jalannya Rasul. Nah, ini kenapa? Karena kita tahu jalannya Rasul dulu. Barakallahu fikum. Wa kana yuslimu minan nasil afrad. Dan dahulu masuk Islam dari kalangan manusia secara individual, satu persatu. Hatta takawwana haulahu jama'atan qalilah, hingga akhirnya tersusun pada beliau atau berkumpul dengan beliau sekelompok manusia yang sedikit. Tadi disebutkan Abu Bakar, Bilal bin Rabah, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya sedikit sekali. Barakallahu fikum. Summa zadu, kemudian bertambah dan terus bertambah dengan sebab akhlak beliau, dengan sebab kesabaran beliau, dengan sebab keikhlasan beliau, dan hikmah yang beliau terapkan pada para sahabat. Yang namanya hikmah adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sejak awal Rasul menerapkan sifat hikmah. Sejak diutus di awal pertama kali, beliau langsung naik ke Bukit Safa dan memanggil kaum Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai ma'syarul Quraisy, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Menegakkan kalimat tauhid sejak awal dakwahnya, menentang perbuatan syirik, hingga akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, ataj'alul alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau jadikan ilah yang banyak ini, Allat, Uzza, Manat, dan seterusnya, kau jadikan satu saja langsung kepada Allah, ini sesuatu yang aneh. Sehingga orang mendakwakan tauhid dari awal dakwahnya adalah hikmah, bukan suatu yang tidak hikmah. Karena yang namanya hikmah adalah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bertambahlah manusia, thumma zadu, kemudian bertambah. Walakinnahum yulaquna minal musyrikina fi Makkah asyaddal ittihad. Akan tetapi mereka muslimin di zaman Nabi yang bertambah satu persatu, hari demi hari, waktu demi waktu, hingga terkumpul beberapa kelompok, yakni sekelompok manusia di zaman itu, mereka mendapatkan dari kalangan musyrikin, kaum mayoritas ketika itu, golongan kuat ketika itu, di kota Mekah asyaddal ittihad, yakni siksaan yang paling keras, siksaan yang sangat dahsyat, hingga sebagian mereka barakallahu fikum, diterangkan di dalam kisah fitnatul mu'minina min ahli Mekah, ujian yang ditimpakan kepada orang mukminin dari kalangan ahlu Mekah, yakni lam mastaddal adal musyrikin ala man amana, terus-menerus kaum musyrikin terus meningkatkan gangguan mereka kepada orang yang beriman. Disakiti, dicemooh, dituduh, disiksa. Maka akhirnya hatta innahum kanu yasbirunahum, sampai-sampai ada diantara mereka kaum musyrikin yang memenjarakan orang yang masuk ke dalam Islam di penjara. Wayulqunahum filhar, dan sebagian lagi dilemparkan ke padang pasir yang panas. Wayadauna sahratal azimata ala sadri ahadihim fi shiddatil har, kemudian meletakkan batu yang besar di atas dadanya supaya berbaring di atas pasir yang panas, diletakkan batu yang besar di atasnya. Hatta inna ahadahum idza utliqa la yastati'u an yajlisa min shiddatil alam, sehingga sampai-sampai seandainya ada salah seorang di antara mereka kalau dilemparkan ke terik panas tadi, mereka tidak mampu untuk duduk karena saking sangat panasnya dan sangat sakitnya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kita tidak memakai alas kaki menginjak pasir yang panas. Mungkin ketika berjalan taruhlah 50 meter saja. Sampai di sana, di seberang sana kaki kita sudah melepuh. Lah ini para sahabat dahulu, Bilal ibn Rabah, mengalami hal yang demikian. Disiksa dan terus disiksa oleh orang-orang kafir. Dipaksa untuk keluar dari ajaran Nabi SAW. Diancam, diintimidasi, disiksa, bahkan sebagian mereka dibunuh. Adalah keluarga Yasir bersama istrinya Sumayyah dan putranya Ammar disiksa dengan siksaan yang sangat keras, hingga akhirnya Yasir dibantai dengan penuh kehinaan. Kemudian Sumayyah istrinya dibunuh dengan cara yang sangat nista dan menghinakan. Akhirnya Ammar putranya yang masih kecil dipaksa untuk keluar mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Maka dikatakan oleh penulis di sini, kata beliau, sehingga tatkala tidak mampu, fayaqulu li ahadihim, maka orang-orang musyrikin memaksa kepada salah seorang sahabat untuk mengucapkan allata ilahuka min dunillah, lat, berhala lat adalah sesembahanmu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saking sangat takutnya, saking sangat tidak mampunya, dia terpaksa mengatakan na'am, namun sekedar di bibir saja. Mengatakan na'am, fayakulun na'am mukrohan, karena keterpaksaan yang sangat, sekedar di bibir saja. Adapun hatinya tetap mutmainnun bil iman, tetap menyatakan keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya Ammar ibn Yasir tatkala selamat lari kepada Rasul menceritakan hakikat yang terjadi. Maka Rasul mengatakan, madza tajidu qalbak, bagaimana kau rasakan hatimu ketika kau menyatakan kalimat kufur tadi? Mutmainnun bil iman, aku rasakan hatiku tetap kokoh yakin dengan keimanannya. Sekedar di bibir saja wahai Rasul. Maka turunlah ayat Allah memberikan udzur kepada beliau radhiyallahu anhum. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan para sahabat. Lakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'u sabaru ala adzal kufar wa tahammalu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau manusia termulia secara tingkat syariat ataupun secara tingkat dunia, dari sisi syariat beliau manusia yang bertakwa bahkan seorang rasul, dari sisi dunia beliau keturunan yang terpandang. Keluarganya dari kalangan kaum Quraisy, kabilah mulia di kalangan Arab, bahkan beliau dari Bani Hashim, yakni keluarga yang paling mulia dari kalangan Quraisy. Barakallahu fikum. Beliau keturunan yang mulia, namun ketika disakiti, dihinakan, beliau memilih bersabar. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Ala adzal kuffar, namun apa makna sabar? Sabar diterangkan Ibnul Qayyim ada tiga. Sabar adalah habsun nafsi ala ta'atillah, mengikat diri kita untuk terus taat kepada Allah. Itulah sabar. Beliau memilih bersabar, yakni menahan dirinya untuk terus di atas ketaatan kepada Allah, yang mencakup tiga perkara. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga tidak meninggalkannya. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga tidak meninggalkannya. Berat kayak apapun bersabar. Wasabru an ma'siyatillah, bersabar dari menjauhi maksiat kepada Allah sehingga tidak mendekatinya. Datang ajakan-ajakan, rayuan-rayuan, propaganda-propaganda, janji-janji yang sangat menggiurkan. Namun ternyata dia bersabar untuk menjauhinya. Cukuplah aku dengan keadaan yang ada padaku selama Allah masih meridhoi aku. Lihatlah kesabaran di dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga aspeknya adalah as-sabru ala aktarillahil mu'limah. Bersabar di dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Ujian-ujian. Dikala melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, ternyata banyak ujian. Apakah ujian yang munculnya dari diri sendiri? Al-hirah wal-wasfasah. Keraguan-keraguan dan waswas, aduh nanti, aduh nanti, aduh nanti. Bersabar. Ataukah ujian yang datang dari luar berupa adhiyatul qawliyah atau adhiyatul fi'liyah, gangguan dari orang lain yang terkait dengan ucapan, cemoohan ataupun juga perbuatan yang menyakiti dia. Bersabar. Dan demikian pula dengan takdir yang Allah timpakan kepadanya berupa penyakit-penyakit dan juga kesengsaraan. Dia bersabar. Tidak menyatakan dalam hatinya, ini gara-gara aku mengikuti dakwahnya Rasul. Lihatlah, orang yang beriman Allah sifatkan dalam surat At-Taghabun. Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah dengan penuh kejujuran dan juga kebenaran, dengan keimanan yang benar, maka yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Diterangkan makna memberikan petunjuk kepada hatinya, yakni dia mampu ketika terjadi musibah padanya, dia menanamkan dalam hatinya, qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini semua takdir Allah yang pasti terjadi. Tidak terus mengatakan, apa iya ya, gara-gara aku ngaji jadi begini ya. Gara-gara lah ini belum mendapatkan petunjuk hatinya. Ketika dia telah mendapatkan petunjuk hatinya, amantu billah, aku beriman kepada Allah, ternyata setelah menyatakan iman datang ujian besar. Dia hanya mengatakan qadarullah, inilah takdir Allah, wa masya'a fa'ala, apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Bukan karena aku beriman sehingga aku menjadi miskin, bukan karena aku beriman sehingga aku menjadi orang yang terus disakiti dan seterusnya, namun karena inilah takdir Allah untuk menguji jujurkah aku di dalam beriman. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu lihatlah, Rasul dan para sahabat memilih sabar ala adzal kufar, menghadapi gangguan-gangguan orang-orang kafir. Watahammalu, dan mereka pun menahan diri-diri mereka, mampu menanggung apa yang menjadi konsekuensi dikala mereka harus beriman kepada Allah, yakni tidak kembali kepada kekufuran. Kanu yatazayadun, maka ternyata dengan kesabaran tadi, melihat kekokohan orang-orang yang mengikuti al-haq, bertambahlah orang yang mengikuti al-haq. Dilihat orang di luar sana, melihat antum semuanya, iya ya, ternyata kalian yang dituduhkan ini dan itu dahulunya, katanya teroris lah, katanya orang yang akhirnya nanti menelantarkan keluarga lah, katanya ini dan itu. Ternyata melihat kita terus di atas al-haq, oh bukan. Muncul terorisme, tidak terbawa pemahamannya. Muncul kaum teroris, tidak terbawa orasinya ataupun juga barakallahu gerakan-gerakannya. Oh berarti memang bukan teroris. Nah, terus kenapa kalian memelihara jenggot dan celananya tinggi-tinggi, istrinya memakai cadar? Karena ini tuntutan syariat. Oh berarti ini kebenaran. Lihatlah sisi yang lainnya, ahlu dunia yang melihat, nanti kalau aku ikut ngaji, saya yakin itu bukan teroris. Namun kalau aku ikut ngaji, nanti aku akan makan apa? Rizkiku akan hilang. Ternyata melihat orang yang bersabar, ternyata masya Allah didapatkan. Oh iya ya. Ternyata walaupun dia dicemooh, walaupun dia dituduh dan sebagainya, ternyata dia masih bisa makan. Hidupnya masih terus bisa mendapatkan rizki. Karena rizki Allah telah ditetapkan, tidak bertambah dengan sungguh-sungguhnya orang yang mencari, dan tidak berkurang dengan sebab kebencian orang yang sentimen kepadanya. Naam fa inna rizqallah, kata Rasul, dikatakan oleh salaf, fa inna rizqallahi, sesungguhnya rizki Allah, la yaziduhu hirsul harisin, tidaklah akan menambah sungguh-sungguhnya orang yang berusaha. Kesungguhan orang yang berusaha, rizki Allah segitu ya tetap segitu. Wala yang kusuhu, tidaklah akan menguranginya, karohiyatul garihin, kebencian orang yang membencinya. Naam, kapan bukti enggak? Ya, dua pedagang yang sama bersebelahan, yang satu sentimen banget pada tetangganya, benci sebenci-bencinya, sehingga kadang ngaran-narani, wah jangan beli ke situ, itu begini begini begini begini. Namun ternyata tetap laris enggak? Ternyata kebencian dia tidak mengurangi rezeki tetangganya tadi. Naam, ini tadi barakallahu fikum. Sehingga tadi lawang kita, rizki kita sudah ditulis. Rizki kita tinggal kita berusaha mencari dengan jalan yang halal. Itulah yang dituntut oleh syariat. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah. Ayat yang ke-11. Kalau tidak salah 10 atau 11. Kalau telah ditegakkan sholat Jum'at, maka bertebarlah kalian di muka bumi mencari rizki Allah. Maka berzikirlah kalian kepada Allah, maknanya selalu ingat yang halal, yang haram. Naam, hati kita mengingat Allah, tidak terus yang penting dapat rezeki. Naam, barakallahu fikum. Maka lihatlah di sini, para sahabat ketika dicerca, tahammalu, mereka menanggung semua itu. Wa kanu yatazayadun, ternyata menjadikan mereka para sahabat bertambah hari demi hari. Masuk Islam. Wa yazidu dhaqatu kuffar alaihim, menjadikan orang-orang kufar semakin dongkol kepada mereka. Ya, orang memusid dakwah salafiyah, sudah diarani begini, memang bergugurlah orang yang berpenyakit. Orang yang mencari dunia, mereka tidak akan sabar mengikuti dakwah salafiyah. Sehingga tidaklah orang meninggalkan dakwah as-salafiyah yang di atas sunnah ini kecuali karena hawa nafsu. Imma karena dunia, imma karena kesombongan, imma karena tujuan-tujuan yang lainnya. Bukan karena dia menyatakan ini adalah kesalahan. Karena dia tahu inilah al-haq. Mungkin dia mengatakan, aduh kalau saya harus seperti itu ya nanti saya harus bagaimana. Tapi benar gak dakwahnya? Ya yang benar seperti itu memang. Ya tinggallah kita mengatakan kepada diri kita, aku belum mampu. Tidak perlu kita mencerca dakwah. Barakallahu fikum. Berbeda dengan mereka orang-orang yang mengikuti hizbiyah, mengikuti dakwah-dakwah yang sesat, tidaklah orang yang keluar darinya melainkan karena mereka menyesal. Karena mereka tahu ternyata yang diserukan adalah kesesatan. Dakwah salafiyah, orang kalau kukur, kenapa antum gak ngaji lagi? Aduh, saya sibuk dunia. Kenapa kamu gak ngaji lagi? Aduh, gimana ya? Lah ujung-ujungnya, nam, kalau saya ngaji kok katanya harus begini, harus begini. Loh yang mengharuskan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lah kamu gak mau, lah itu benar gak harusnya itu? Allah yang memerintahkan, iya sih memang, tapi kan saya ingin yang longgar sajalah. Lihatlah, lah itulah. Barakallahu fayatazayadun, sehingga bertambah orang-orang yang mengikuti dakwah. Dijelekan, diapakan, ya sudah, itu salahin jenengan, keluar dari dakwah. Naam, al-haq tidaklah akan rugi. Wa yazidu dhaqat, menjadikan orang-orang kufar menjadi semakin dongkol. Wa yuriduna an yasuddu an sabilillah, sehingga membangkitkan mereka ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang mau ngaji, wah jangan, nanti kalau kamu ngikuti dakwah salafiyah, ngikuti jalannya Rasul, jadi keras. Keras bagaimana? Sebentar-sebentar syirik, sebentar-sebentar bid'ah. Yang mengatakan syirik siapa? Yang mengatakan bid'ah siapa? Kalau itu dari syariat, berarti Allah yang mengatakan. Al-qaul la yunsabu ila qailihi muballagan, wa innama yunsabu ila qailihi mubtadi'an. Yang namanya hukum, ucapan, ini bukanlah dinisbahkan kepada orang yang mengucapkan karena menyampaikan, namun dinisbahkan kepada yang mengucapkan pertama kalinya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah. Orang yang berbuat syirik, Allah haramkan atasnya masuk surga. Oh, jangan disampaikan. Nanti orangnya kalau dia ada kesyirikan akhirnya takut. Ya. Loh enggak, ya. Loh ini Allah yang mengucapkan, bukan kita, barakallahu fikum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan di dalam agama ini adalah sesat. Rasul yang mengatakan, kita yang menyampaikan. Nah, ternyata orang yang hatinya lurus, oh, jadi ngeri ya. Kalau, wah ini, nah lihatlah, jadinya ngeri. Lah orang yang anu, semua, kalau kita katakan, oh semua kebid'ahan, jangan artikan bid'ah. Semua yang tidak ada asalnya dari Nabi, sesat. Oh malah jadi engkau sesat mengartikan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena semua yang tidak ada asalnya dari Nabi, kadangkala hukumnya adalah tidak sampai dengan kesesatan. Boleh. Seperti contoh, mobil ada enggak asalnya dari Nabi? Hah? Mobil asalnya dari Nabi ada enggak? Hah? Berarti sesat kamu ya. Semua yang tidak ada asalnya dari Nabi sesat. Nah, sekarang mana kalau begitu? Nah, membicarakan, melafadkan lafad-lafad syar'i ini lebih selamat. Nah, yang sesat adalah yang bid'ah dalam agama. Nah, oh iya ya. Nah, maka dari itu karena mereka membiasakan antipati dengan ini, pemahamannya keliru. Kalau segala sesuatu yang tidak ada asalnya dari Nabi maka itu sesat, berarti mobil sesat. Yaitu kan dibangun di atas pemahaman Anda yang menghindari istilah-istilah syar'i. Nah, coba kalau Anda memahami dengan istilah syar'i, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Bid'ah yang apa? Bid'ah di dalam agama. Nah, oh begitu. Nah, yang di luar agama tidak ada asalnya dari Nabi, ya dihukumi boleh. Nah, dihukumi boleh. Seperti misalnya yang lainnya, barakallahu fikum, di sana adanya teleskop, adanya apa nak ya, teleskop ya, benar ya, untuk melihat, oh gerhana bulan terjadi, oh di sana hilalnya nampak. Ada di zaman Nabi? Hah? Derbil enggak ada. Nah terus bagaimana? Sehingga mereka kadangkala menolak, kalau ternyata hilal telah nampak dengan teleskop, mereka tolak, ya. Karena itu adalah sesat, kata mereka. Loh tidak. Para ulama membolehkan yang seperti ini karena itu adalah sarana yang dibolehkan oleh syariat. Nah, barakallahu fikum. Lah sehingga di sini lihatlah, mereka yatazayadun, difitnah terus difitnah, dihimpit hingga akhirnya menjadikan orang-orang kufar berusaha menghalangi dakwanya Rasul. Dihalangi. Walakin akan tetapi, ya ballahu illa ayyutimma nurahu, Allah menolak. Allah enggan untuk mensukseskan keinginan kufar tadi menjadikan manusia lari dari dakwanya Rasul. Justru Allah menginginkan sempurna cahaya Allah, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Allah menjadikan nampak cahaya Allah. Ahlussunnah dituduh mereka orang yang sesat. Ahlussunnah dituduh mereka adalah teroris. Ahlussunnah dituduh mereka adalah orang yang keras. Ahlussunnah dituduh ketika muncul teroris nampak. Oh ternyata Ahlussunnah selamat. Tidak punya kaitan benang merah dengan teroris sama sekali. Lah Anda, lo dia belajar kepada Anda, duduk kepada Anda, berkunjung ke tempat Anda, seterusnya. Oh saya bukan teroris. Lah terus bagaimana? Kau punya hubungan? Lihatlah. Nah, barakallahu fikum. Oh ternyata Allah semakin nampakkan cahaya sunnah. ketika Ahlus Sunnah menyatakan dituduh mereka orang yang keras, mereka orang yang kasar, ternyata ketika datang bagaimana mensikapi perkara-perkara khilaf di dalam fikhiyah, Ahlus Sunnah melihat ini fikhiyah ijtihadiyah yang kita boleh toleran. Mereka tidak. Oh, pokoknya kalau bukan madhabku sesat, bukan madhabku keluar. Lihatlah. Nah, lihatlah. Ternyata Ahlus Sunnah ruhama, orang yang rahim, orang yang penuh dengan kasih sayang. Sebagai contoh dalam perkara fikhiyah, mereka yang ta'assub dengan madhabiyah, kalau enggak syafi'i ditolak. Ini Ahlus Sunnah melihat, oh ini perkaranya adalah perkara yang barakallahu fikum, perkara ijtihadiyah. Nah, seperti misal dulu sebagian masyayikh kami menceritakan di Yaman, orang-orang Rafidah Syiah ekstrim di sana, mereka sangat-sangat ekstrim. Hingga akhirnya mereka sholat itu dengan mursil. Kalau sholat Allahu Akbar, tidak sidakep. Ya, lah inilah ciri madhab Syiah. Allahu Akbar. Atau bahkan sebagian cuma ini saja Allahu Akbar, nanti ruku Allahu Akbar, tidak ngangkat semuanya. Lah ini madhabnya mereka. Ekstrimnya orang sana dahulu diceritakan oleh Syekh Abdullah Zamri kepada kami, ketika mereka memandang bahwasannya ucapan amin ini tidak boleh jahr. Kalau ada orang membaca, imam membacakan waladdallin, diam mereka. Diam. Terdengar amin. Wah, sesat orang ini, kata mereka. Lihatlah. Lah ini perkara ijtihadiyah atau manhajiyah yang itu menjadi prinsip fundament daripada Islam. Lah kalau melihat orang menyelisih sunnah, orang menghinakan Al-Quran, orang mencerca Allah Ta'ala, orang mencerca Nabi dan seterusnya, kita katakan sesat? Ya. Karena itu menyelisihi manhaj, menyelisihi prinsip-prinsip pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menghinakan Al-Quran, Al-Quran dilecehkan. Menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diri beliau atau sunnah beliau dilecehkan. Melihat orang-orang menyimpangkan nama-nama dan sifat Allah, maka dikatakan sesat. Karena itu tidaklah membutuhkan madhab-madhab, namun yang dibutuhkan adalah dalil Al-Quran dan sunnah yang autentik. Itulah yang harus kita yakini. Nah, lainlah Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmah, hakim, dan orang yang penuh dengan hikmah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dulu kita bertemu dengan beberapa orang. Nah, ketika melihat pertama takut, sudah jubahan, ya, jenggotan, ini, wah, lah ngajak ngobrol lama, ternyata sudah mulai, masya Allah. Saya itu sebetulnya awalnya tadi menyangka kalau orang seperti jenengan itu orangnya kaku, orangnya eksklusif dan seterusnya. Ternyata setelah bicara berbeda. Ya. Berbeda. Ya kita ajak sebagaimana mereka bicara. Ada guyonnya, ada sapaannya dan seterusnya. Oh, ternyata beda ya. Lah terus bagaimana sisi kerasnya dari mana? Dari syubhat yang dilontarkan oleh mereka, orang-orang yang ingin menghalangi dakwah salafiyah. Nah, ketika mereka berbicara dengan mereka berbeda, ternyata lah itu yang mereka sama enggak? Ya enggak sama. Oh ya benar. Orang ini mengatakan benar. Saya sudah bisa membedakan. Apa Pak? Saya bisa membedakan matanya. Loh matanya kenapa? Kalau mereka pokoknya lah, kalau jenengan-jenengan enggak, matanya enggak. Ya kalau anu ya tetap biasa ya. Yang ngeri pakaiannya katanya. Yang ngeri pakaiannya kok selalu berjubah. Nah, ya, ini sebetulnya enggak ngeri, Pak, ya. Karena kita ingin mengamalkan yang lebih sempurna saja. Nah, karena Rasul, kata Anas bin Malik, "Inna ahabba thiyab ila Rasulillah al-qamis." Pakaian yang paling dicintai Nabi adalah qamis. Kata para ulama, qamis ya'nu as-sub al-jubbah. Yaitu sub pakaian panjang yang bentuknya jubah. Diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, adalah jubah ini lebih sempurna menutup aurat daripada izar, daripada sarung. Karena kalau sudah pakai jubah enggak membentuk. Namun illa anna, kecuali kata beliau, hanya saja kalau di sana ada suatu negeri yang mereka antipati dengan jubah, maka al-izar afdal. Maka memakai sarung ini bisa lebih afdal. Namun beliau tidak menyetujui memakai pantalon celana. Hah? Artinya gitu. Ya, bagaimana hikmahnya? Ya berarti kita mendakwahkan kepada mereka di tempat yang anu, ya berarti pakai sarung tidak mengapa. Namun tidak maknanya kita mengalah, pakai mereka senang dengan gaya-gaya yang milenium, ya kita juga ikut milenium. Ini tidak, itu bukan hikmah. Itu namanya mencebur, mengikuti angin dan mengikuti arus. Nah, bukan mendakwakan sunnah. Kalau mendakwakan sunnah, dakwakan walaupun dari sisi pakaian antum dilatih. Nah, biasakan memakai pakaian-pakaian yang syar'i, pakaian-pakaian yang tidak ditentang oleh syariat ini. Bagaimana pakaian yang ditentang oleh syariat? Pakaian yang membawa sifat-sifat pakaiannya orang kafir dan menjadi ciri khas, menjadi ciri khas bagi mereka. Yakni mereka akhirnya terjatuh kepada sifat tasyabbuh bil kufar. Nah, ini diantaranya. Dan juga pakaian orang-orang fasik, sehingga para ulama kita melarang dari memakai pakaian-pakaian yang simbol-simbol, membawa simbol mereka. Apakah simbol yang dibawa di dalamnya ada simbol Tuhannya orang-orang Yahudi, ataukah simbol ucapan-ucapan kotor, ataukah simbol yang lainnya, sehingga barakallahu fikum kita pun menjaga diri dari hal yang demikian. Nah, barakallahu fikum. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah gambaran ketika diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus mereka orang-orang kafir berusaha menghalanginya. Menghalangi manusia dari dakwahnya Rasul, menghalangi manusia dari mengikuti dakwatul haq. Jam berapa asarnya? Khairan insyaallah. Naam. Hingga akhirnya dengan sangat sempitnya keadaan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan mereka untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah yang dikuasai oleh orang musyrikin kafirin menuju ke kota Madinah yang sebelumnya telah didahului hijrah ke kota Habasyah. Hijrah ke kota Habasyah. Namun beliau Dr. Saleh Fauzan, beliau hafizahullah, meringkas sampai dengan hijrah Rasul was sahabah nusratan lid-din. Para sahabat berhijrah ke kota Madinah dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanakah perjalanan hijrah mereka? Karena di sana terdapat berbagai faedah yang sangat agung, insyaallah kita bisa mengikutinya dalam pertemuan yang akan datang. Ini yang mudah kami baca dan kami pelajari di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Ada benarnya datang dari Allah taala dan ada kekeliruan dari diri kami pribadi. Barangkali di sana ada ucapan yang kurang baik dan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.